بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد القراءة عند الإعداديين إعداد الأول والثاني Hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kita belum menyelesaikan membaca syarah. Fa insyaAllah kita baca hadith yang berikutnya, baru kita kembali menyempurnakan syarahnya. Barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullah al-hadith al-hadi wal-khamsun. Hadith yang ke-51. Dhammul hirs alal imarati. Celaan terhadap sikap al-hirs. Hirs itu adalah semangat untuk mencari sesuatu. Al-hirs, kalau bahasa kasarnya, sering disebut dengan rakus. Alal imarati, atas kepemimpinan. An Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bersabda buatku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman bin Samurah, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarata. Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan engkau meminta al-imarah, kepemimpinan. Jangan. Fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha, apabila engkau diberikan kepemimpinan itu karena memintanya an mas'alah, karena engkau yang mencari, karena engkau yang meminta, karena engkau yang menuntut, maka akan diserahkan kepadamu. Wukilta ilaiha, akan diserahkan semuanya kepemimpinan itu kepadamu. Ya, akan dibebankan kepemimpinan itu, barakallahu fikum, padamu. Wa in utitaha an ghairi mas'alatin, dan apabila diberikan imarah, kepemimpinan itu, bukan karena meminta, engkau tidak mencarinya, engkau tidak menginginkannya, engkau tidak mengharapkannya, u'inta alaiha, maka engkau akan ditolong. Engkau akan dibantu di atasnya, di atas kepemimpinan tersebut. Wa idza halafta ala yaminin faraita ghairaha khairan minha. Dan apabila engkau bersumpah atas sebuah sumpah, sebuah barakallahu fikum sumpah, lalu engkau menyaksikan atau melihat selain yang engkau sumpahkan itu lebih baik, lebih baik darinya, maka agama menyuruh kita fa'til ladhi huwa khairun. Maka kerjakanlah, lakukanlah, datangi yang baik itu. Wa kaffir an yaminika. Dan berkafarahkah engkau terhadap sumpahmu, ai dibayar apa yang engkau sumpahkan itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini barakallahu fikum, sebuah pelajaran yang sangat berharga. Wahai Abdurrahman ibn Samurah, jangan engkau meminta kepemimpinan. Kalau engkau memintanya, kalau engkau diberikan, utitaha, engkau didatangi kepemimpinan oleh kepemimpinan itu, atau engkau diberikan dengan landasan dasar engkau meminta, maka akan menjadi beban buat engkau. Akan terpasrahkan terhadap dirimu kepemimpinan itu, barakallahu fikum, dengan bahasa lain tidak ditolong. Namun jika engkau diberikan karena atas dasar tidak memintanya, akan ditolong di atas kepemimpinan tersebut. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam membimbing beliau, tentunya buat kita bersama. Bila engkau melihat dua atau sesuatu dalam anggapanmu bahwa ini baik, lalu engkau bersumpah untuk mengerjakannya. Karena engkau bersemangat, karena ingin mendapatkan, lalu bersumpah, wallahi demi Allah, ternyata ada yang lebih baik dari itu. Maka kita dibimbingkan oleh agama untuk menggapai yang lebih baik. Lalu kita membayar kafarah terhadap sumpah kita, barakallahu fikum. Kita kembali kepada syarah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul alaihi salat wassalam mengatakan, la yafriku mu'minun mu'minatan, ay yafriku ay bima'na la yafriku ghadaba, jangan marah seorang mukmin sebagai suami terhadap mukminah sebagai seorang istri. In kariha minha khuluqan, jikalau seorang mukmin itu, ai sang suami itu beriman, dia tidak menyukai dari istrinya khuluqan, akhlak-akhlak, maka radhiya minha akhara, dia akan menerima, dia akan terpesona dengan akhlak-akhlak yang lain dari kebaikan sang istri. Hadis ini sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam syarahnya, membimbing agar seorang suami di dalam bergaul bersama istrinya, barakallahu fikum, bimbingan ini menjadi sebab untuk terperbaiki dan terbagusi. Jangan cepat emosi di saat melihat perilaku yang tidak baik. Jangan kemudian barakallahu fikum maaf-maaf saja sampai kemudian mencela, mencaci maki atau sampai memukul barakallahu fikum. Nasihat yang ketentunya bagi kita sebagai seorang suami barakallahu fikum untuk bisa menimbang. Menimbang antara kebaikan yang telah diperbuat istri kita dengan hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi darinya. Inilah yang disebut dengan sikap al-insaf. Nah, terus bagaimana muamalah kita kepada selain istri kita? Demikian juga akan disebutkan oleh beliau barakallahu fikum. Muamalah kita bersama orang barakallahu fikum, jangan kemudian kesalahan itu menjadi dasar untuk kita tidak memaafkannya atau menjadi dasar untuk merusaknya atau menjadi dasar untuk kita melihatnya dengan mata sebelah barakallahu fikum. Tidak ada pintu maaf yang kita buka pada diri kita sendiri. Beliau rahimahullahu taala mengatakan wan nasu fi hadhihi thalathatu aqsam, fi hadha thalathatu aqsam. Manusia dalam permasalahan ini menyikapi kekurangan atau akhlak yang jelek yang datang dari seorang istri ada tiga bentuknya. Yang pertama a'lahum, yang paling tinggi kedudukannya. Man lahidhal akhlaqal jamilata wal mahasina wa ghadda anil masawi'i bil kulliyati wa tanasaha. Yang paling tinggi tingkatannya manusia dalam hal ini, kata beliau, yaitu orang atau sang suami yang selalu melihat, menghitung, memperhatikan akhlak-akhlak yang baik dan bagus. Itu terus. Barakallahu fikum. Dari awal pernikahan dia, bagaimana berkhidmatnya sang istri itu berjuang bersama-sama barakallahu fikum. Ketika ada sesuatu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tarulah misalkan suaminya ta'addud, ya tentukan akan ada perubahan pada sang istri itu. Ya. Nah, kalau kita melihat terjadinya perubahan saja, tidak melihat apa yang telah diperjuangkan bersama engkau, barakallahu fikum, ya memang bisa selesai urusan. Ya. Man lahidhul akhlaqal jamilata wal mahasin wa ghadda, dan dia menutup mata anil masawi, dari kekurangan-kekurangan atau kejelekan-kejelekan secara menyeluruh. Selalu kebaikan yang dia ingat, bahwa dia berjuang bersama-sama saya dari awal untuk kemudian membangun rumah tangga, terlahir darinya anak-anak laki-laki atau perempuan, barakallahu fik. Kan itu semuanya perjuangan. Bisa dia melahirkan anak putri atau anak lelaki, Anda ngorok, dia bangun. Sebentar bangun. Sebentar bangun. Anda sudah ngorok. Ya. Barakallahu, tidak peduli. Ya. Terus sang istri. Lah itu kan perjuangan besar di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia melupakan kekurangan atau kejelekan itu secara menyeluruh. Watana saha. Atau dia berpura atau berupaya untuk melupakannya. Watana saha. Ini golongan orang yang paling tinggi kedudukannya. Selalu memantau, selalu melihat, selalu menghitung kebaikan-kebaikan barakallahu fikum. Ya, maka di saat terjadi rahimani wa rahimakumullah kejelekan atau kekurangan, maka dia berupaya untuk kemudian menutup mata darinya atau kemudian berupaya untuk melupakannya. Nah, tentu ini akhlak yang sangat agung ya, yang harus barakallahu fikum kita junjung. Mungkin yang sudah berkeluarga akan mengerti kadar dirinya. Nanti masuk, saya ini masuk ke golongan yang mana. Yang belum berkeluarga barakallahu fikum, ya siap-siap. A'lahum yang paling tinggi ini dia. Wa aqalluhum taufiqan wa imanan wa akhlaqan jamilatan. Orang yang paling sedikit bagian taufik yang didapatkan. Keimanan, akhlak yang jamilah, yang bagus dan baik. Yaitu orang yang man'akasal qadiyata. Dibalik dari sikap yang pertama tadi. Ya. Fa'ahdarul mahasina mahmakanat. Dia runtuhkan, hancurkan kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh istri bagaimanapun kebaikan itu bentuknya. Lupa sama sekali. Tidak mau mengakuinya barakallahu fikum. Wa ja'alal masawiya nasba ainai. Dia menjadikan kejelekan-kejelekan itu di depan matanya selalu nasba ainai. Wa rubbama maddadaha wa basathaha wa fassaraha. Tidak hanya sekedar itu. Terkadang kata beliau dibentangkan, diperbanyak, ya, dibentangkan, diperlebar, lalu kemudian ditafsirkan sendiri, bidununin wa ta'wilatin, dengan praduga-praduga atau barakallahu fikum ta'wil, penafsiran-penafsiran yang enggak benar. Taj'alul qalila katsira, sehingga dengan itu dia menjadikan yang sedikit itu jadi banyak, ditafsirkan ke sana kemari. Kama huwal waqi', kata beliau, sebagaimana hal ini menjadi sebuah kenyataan. Ya, golongan yang kedua, orang yang paling sedikit mendapatkan taufik, iman, akhlak yang indah di balik semuanya. Kalau yang paling tinggi adalah selalu melihat, memperhatikan, menghitung kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh sang istri. Dia menutup mata dari kejelekan secara menyeluruh. Dan dia berupaya untuk melupakannya. Yang kedua sebaliknya. Wal qismu tsalits, yang ketiga kata beliau, man lahidhal amrain. Orang yang selalu mengorek memperhatikan dua perkara tersebut. Kebaikan dan kejelekan. Wawazana bainahuma. Lalu dia menimbang antara keduanya, kebaikan dan kejelekan itu. Wa amala zaujata bimuqtadha kulli wahidin minha. Dia bergaul bersama istrinya sesuai dengan konsekuensi dari setiap yang dia jumpai dari istrinya. Jelek ya diperlakukan, baik ya disanjung dan dipuji. Barakallahu fikum. Ya, amala zaujata bimuqtadha kulli wahidin minha. Kata beliau, wahada munsif. Orang yang seperti ini tergolong orang munsif. Orang yang bersikap adil. Walakinnahu qad hurimal kamalu. Terkadang dia akan tetapi dia telah terluputkan, tercegah, terhalangi untuk mendapatkan al-kamal, kesempurnaan. Ya berat kan untuk kemudian menjadi orang munsif. Betapa sering piring pecah, kaca pecah, ya tembok juga sampai mau roboh, atau barakallahu fikum pintu bolong, ya tendangan-tendangan. Ya memang berat kalau mau menjadi orang yang munsif tadi. Rahimani wa rahimakumullah, disinilah letaknya ilmu agama. Kekurangan yang kita miliki, kita sadar, lalu kita bertaubat dan mengakui kesalahan kita. Besoknya jatuh lagi. Kita kembali untuk mengakui kesalahan kita di depan istri kita. Barakallahu fikum. Kembali lagi terbentuk, ya, barakallahu fikum, ukhuwah, keakuran, dan seterusnya. Datang lagi. Nah, kondisi yang seperti ini, ya harus kita jaga. Dengan kadar iman, kadar ilmu kita, kadar ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, baik istri ataupun suami, maka itu sangat-sangat mempengaruhi barakallahu fikum di dalam hidup. Kalau engkau saja yang bertakwa tinggi wahai sang suami, belum tentu istri. Terkadang barakallahu fikum, banyak hal yang menjadi penyebab digores ketakwaan engkau, keikhlasan engkau barakallahu fikum. Apakah dengan lisannya, atau dengan perilakunya, atau dengan adab-adabnya, atau dengan sopan santunnya, atau dengan berbagai macam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, wa hadzal adabu alladhi arsyada ilaihi sallallahu alaihi wasallam yambaghi sulukuhu wa isti'maluhu ma'a jami'il mu'ashirin wal mu'amilin fa inna naf'ahu ad-dini wad dunyawi katsirun wa sahibuhu qad sa'a fi rahati qalbihi. Kata beliau, mu'asyarin wal mu'amali. Kata beliau, barakallahu fikum, adab yang telah dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sepantasnya kita untuk menempuhnya, mempergunakannya dalam semua bentuk mu'asy bersama orang-orang yang kita pergauli, kita bermuamalah dengannya. Harus barakallahu fikum. Ya, seperti ahlus sunnati wal jamaah. mereka tidak kemudian menjadikan catatan di dalam hidupnya kekurangan akhlak dan adab yang dinampakkan oleh anaknya, dinampakkan oleh muridnya, atau mungkin saudara-saudarinya, barakallahu fikum, berusaha untuk melupakannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi kalau kemudian dijadikan catatan di dalam hidup. Pada lembarnya tanggal sekian, fulan telah melakukan demikian terhadap diri saya. Fulan, fulanah telah berucap demikian. Terus, barakallahu fikum, tidak akan tenang kita hidupnya. Kata beliau, bersikap seperti ini melakukan adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka manfaatnya secara duniawi, agama dan duniawi banyak. Wa sahibuhu qad sa'a fi rahati qalbih. Kalau dia berbuat seperti adab yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pemiliknya ini berjalan dengan dada yang rohah, tenang, tentram, ya, barakallahu fikum, rohah. Wa fi sababi alladhi yudriku bihi al-qiyam bil huquqil wajibati wal mustahabbah. Dengan sebab ini dia akan mampu untuk menegakkan, melaksanakan hak-hak yang bersifat wajib atau mustahab, mustahabbah yang sunnah sifatnya. Li'anna al-kamala finnasi muta'adzirun. Karena kesempurnaan pada manusia itu adalah sulit. Sulit didapatkan. Ya, setinggi apapun ilmunya, ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jalla, selama dia sebagai manusia, kesempurnaan itu sesuatu yang sangat sulit. Sekarang Anda menjadi pemberi nasihat. Misalkan, suatu saat Anda akan banyak dinasihati, barakallahu fikum. Suatu saat Anda atau Anda yang banyak mentahdir, memperingatkan orang. Suatu saat Anda juga akan diperingatkan. Itu kehidupan. Kehidupan itu seperti ini, barakallahu fikum. Sehingga tidak boleh ada orang yang menganggap dirinya atau orang lain suci. Tidak akan salah. Tidak mungkin. Tidak benar. Barakallahu fikum. Jangan sampai rahimani wa rahimakumullah. Kesempurnaan itu hanya miliknya Allah Azza wa Jalla. Maka disinilah letaknya para a'immatus sunnah mengajarkan kita, barakallahu fikum, untuk menjadikan nasihat itu di atas segala-galanya. Lebih tinggi kedudukannya dari diri kita sendiri. Kebenaran lebih tinggi kedudukannya dari diri kita sendiri, barakallahu fikum. Terkadang kan ada orang yang dinasihati, bentuk penolakannya dijatuhkan yang menasihati. Wah, dihabisi, direndahkan, barakallahu fikum. Padahal saudaranya itu menitip nasihat. Memberikan nasihat, barakallahu fikum, buat dia masaksih. Saudaranya itu akan menyesatkan dia dengan nasihatnya. Ya tentunya tidak, barakallahu fikum. Nah, untuk kemudian mau menolak secara halus, ya enggak. Maka salah satu caranya adalah dijatuhkan yang memberikan nasihat. Dicela, direndahkan, barakallahu fikum, dibongkar aib-aibnya, dibongkar kekurangannya, supaya orang ya tidak kemudian tahu atau tidak menerima nasihat itu. Pertama, bahwa dia adalah orang yang tidak salah. Ini akhlak yang jelek dan buruk. Mungkin terjadi? Sangat-sangat mungkin. pada kehidupan kita ini barakallahu fikum. Karena kesempurnaan pada manusia itu sesuatu yang sangat sulit untuk didapatkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini adalah satu pelajaran yang sangat berharga. Li'annal kamala finnasi muta'adzir. Karena kesempurnaan pada diri manusia itu sesuatu yang sangat sulit. Jarang. Tidak didapatkan. Muta'adzir. Sulit barakallahu fikum. Wa hasbul fadil an tu'adda ma'ayibuhu. Ya. Anta adda ma'ayibahu. Cukup bagi seorang yang punya keutamaan untuk selalu menghitung-hitung ma'ayibahu. Kekurangan-kekurangannya, aib-aibnya, dia perhatikan barakallahu fikum. Wa tawtinan nafs ala ma yaji'i minal mu'ashirin. Mimma yukhalifu ragbatal insan yashul alaihi husnul khuluq. Berupaya untuk menyiapkan diri al-fadhil. Setelah dia selalu mengoreksi dirinya. Lalu dia menyiapkan diri untuk menerima apa yang datang dari al-mu'asyari. Yang diajak bergaul. Sesuatu yang menyelisihi kemauan manusia. Anda mengajak seseorang bergaul dengan baik. Tapi dia perlihatkan. Ya, akhlak yang baik, akhlak yang jelek, tidak disukai oleh orang. Kalau Anda menyiapkan diri untuk menerimanya, ini akan memudahkan engkau untuk berakhlak yang baik. Melakukan al-ma'ruf, melakukan kebaikan, dan berbuat baik kepada ma'annasi. Bedakan, kalau kita jengkel di saat melihat ada perilaku yang tidak baik, jengkel bawaannya. Jangankan barakallahu fikum di hadapan orang yang dijengkeli, kepada orang yang tidak ada sangkut pautnya saja, kena. Ya, tidak ada senyumnya. Tidak ada semeringahnya. Tidak ada sapanya. Karena sudah mumet. Barakallahu fikum. Tapi kalau kita menyiapkan diri untuk menghadapi itu semua, kita akan bisa tetap berbuat baik. Barakallahu fikum. Yang salah dari anak-anak kita bagaimanapun salahnya, itu adalah anak engkau. Engkau bisa mengelusnya. Lus. Rahimani wa rahimakumullah. Engkau ingatkan, engkau nasihati, engkau cium dia, engkau peluk dia. Rahimani wa rahimak. Lah ini kan berat. Barakallahu fikum. Tapi akan bisa melakukan ma'ruf, berbuat baik kepada siapapun juga. Husnul khal. Akan mendatangkan akhlak barakallahu fikum yang baik. Tapi kalau tidak punya kesiapan. Tidak punya kesiapan untuk menerima, menghadapi kekurangan yang kita sudah berupaya bermuamalah baik dengannya. Apa yang akan terjadi? Sempitkan dadanya. Mau berbuat ini, aduh. Mau berbuat itu, khawatir. Mau begini, khawatir juga. Terus dibayang-bayangi. Kita tidak bisa melakukan barakallahu fikum al-ma'ruf. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu ma'asyiral ikhwah wa talabatil ilm, pelajaran ini sangat berharga buat kita. Agar kita selalu menyadari bahwa tidak ada yang namanya manusia itu sempurna. Muta'adzir sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk digapai. Maka oleh karena itu beliau mengingatkan, bermuamalahlah kepada orang lain dengan apa yang Anda suka untuk bermuamalah orang lain kepada engkau. Ya, jangan sampai kematian itu datang, ya, baru ketika kematian itu datang berupaya Anda dalam kondisi beriman kepada Allah, dan yang kedua bermuamalah dengan orang dengan muamalah yang Anda suka orang lain bermuamalah dengan engkau. Di sinilah letaknya pelajaran akhlak dan adab. Barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Afwan, ada salam dari Umar Muna untuk asatidah, ikhwah dan seluruh santri, dan beliau meminta doa dari kita untuk kesembuhan orang tua beliau yang sedang sakit. Allahumma isbinu wa'ala. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rahimani wa rahimakumullah, ini adalah pelajaran yang tentu sangat berharga bagi kita. Barakallahu fikum. Mari kita bersama-sama untuk selalu melakukan koreksian pertama kali kepada diri kita. Kelemahannya terlalu banyak. Kelemahan sekali lagi terlalu banyak pada diri kita ini. Jangan merasa di kita adalah orang yang tidak butuh nasihat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.